Mitra bisnis, sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, media adalah satu-satunya lokus kekuasaan yang masih bisa diharapkan untuk mendorong proses pendewasaan publik di tanah air dalam berdemokrasi. Menurutnya, proses pendewasaan publik dalam berdemokrasi tidak bisa diharapkan muncul dari otoritas moneter yang independen maupun lokus-lokus kekuasaan lain yang ada di tanah air, seperti para LSM atau NGO. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Apakah Bapak melihat kekuatan LSM atau NGO memang benar-benar sudah hilang lantaran mereka kesulitan untuk mendapatkan funding? Sudah hilang. Sekarang kalau kita ngomong NGO yang independen, yang tidak bisa diinjak dan dikendalikan, paling Kontras. LBH udah nggak ada bunyinya, malah megap-megap, bingung nyari duit, kan gitu. Lantas bagaimana dengan lokus kekuasaan lainnya seperti multinational company atau MNC? MNC ini kan oportunis ya, kalau dia sebagai satu lokus kekuasaan dulu gitu ya. Kalau kita cara MNC-MNC yang baik juga ada sebetulnya ya, tapi MNC yang jahat lebih banyak lagi kan gitu. Nah, di sebuah kawasan yang disebut terra incognita, terra itu tanah, incognita itu tak bertuan, seperti di Indonesia ini, ya mereka menjadi hantu-hantu blau juga gitu. Dia rampok, dia maling, habis itu dia pergi gitu. Jadi, Bapak melihat satu-satunya yang masih bisa diberdayakan adalah media ya, Pak? Sekarang pada situasi sekarang media gitu. Karena kekuatan massa juga sudah tidak bisa diandalkan lagi sekarang. Dan itu jauh lebih destruktif tanpa arah perubahannya. Kalau media kan masih bisa ngiring. Nah, bagaimana dengan LSM keagamaan yang saat ini terlihat makin eksis serta berkibar, Pak Her? Nggak bisa juga. Apa itu, apa FV turun aja, yang lain juga nggak berani apa-apa gitu. Mana NU yang lebih pluralis? Mana ansornya? Gitu. Tinggal ketuanya yang ngomong di TV kayak gitu, tapi dalam realitas sosial politik di bawah tidak mampu menjalankan fungsi proteksi bagi kaum minoritas kayak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.